aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan adiknya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Kacamu kata kuasa.